أيها الأحبة، معاشر الإخوة، pada poin pengecualian diperbolehkannya ghibah, memperingatkan kaum muslimin dari satu kejelekan, keburukan. Tadi telah kita sampaikan bahwa jika terjadi pada pribadi seorang yang muslim atau mungkin dia salafi, lalu dari sisi muamalah terdapat keburukan padanya, apakah dia berdusta, apakah dia seorang yang khianat dan semisalnya, diperbolehkan bagi kita untuk menyampaikan hal itu. Tentunya ini bukan kemudian menjadi alat dan penguat syubhat. Saat terjadi seorang manakala belajar menuntut ilmu yang di masa silam memiliki catatan-catatan yang buruk, lalu dia tinggalkan dan telah nampak pembelaannya kepada sunnah, demikian pula nampak pula bantahan dia kepada kebid'ahan ataupun kepada penyimpangan, tidak boleh bagi kita kemudian untuk mengatakan dulu dia demikian, dulu dia demikian. Na'am barakallahu fikum. Sehingga menyebabkan banyak seorang yang lari dari orang tersebut. Sekali lagi bahwa jika terjadi pada seorang yang menisbahkan dirinya sebagai apa? Ahlu sunnah atau dia salafi, tapi dari sisi muamalah buruk, dia berdusta, dia berkhianat, dan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran dari sisi muamalahnya, sampaikan bahwa ini bukanlah tariqatus salafiyin, ini bukanlah jalan yang ditempuh oleh para ulama ataupun orang-orang yang mengaku dirinya sebagai seorang salaf. Salafi tidak mengajarkan yang demikian. Salafi tidak mengajarkan demikian. Barakallahu fikum. Juga kembali terkait dengan riwayat Imam Ahmad yang didapati bahwa para ulama pun berselisih dalam masalah apakah seorang yang bertaubat dari ghibah itu cukup dengan memintakan ampun kepada seorang yang dighibahi, ataukah harus mengumumkan dan dia minta maaf. Dia umumkan bahwa saya telah mengatakan fulan demikian dan dia minta maaf kepada orang tersebut. Seperti yang tadi kita sampaikan, hadis yang terkait dengan cukup bagi seorang yang pernah melakukan ghibah untuk memintakan ampun adalah hadis yang lemah. Namun para ulama menguatkan terkait dengan tobatnya seorang dari ghibah mencukupkan dengan apa? Menyebut kebaikan-kebaikan seorang yang pernah dia cela, yang dia kritik, dan dia mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa memandang kepada hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi dengan sanad yang lemah. Naam. Berikutnya barakallahu fikum, termasuk ketergelinciran lisan atau buruknya lisan ialah perbuatan namimah. Perbuatan namimah. Namimah adalah naklu kalam qaumin ila qaumin ala jihatil ifsad bainahum. Seorang menukil, memindah ucapan dari satu pihak kepada pihak lain agar sesama mereka terjadi apa? Kerusakan. Jadi kita nukilkan kalam dari satu pihak, kemudian kita sampaikan kepada pihak lain dengan tujuan apa? Merusak apa? Hubungan sesama mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela tentang perbuatan apa? Namimah, atau dengan kata lain apa? Mengadu domba. Iya, di sini sama juga ya. Istilah namimah mengapi-api ya. Barakallahu fikum. Mengapi-api. Masyaallah. Melagi-lagi kan. Kok lagi itu sendiri apa? Supaya terjadi perseteruan begitu ya. Naam. Ghibah sebagaimana yang namimah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala beritakan, wala tuti kullu halafin mahin. Janganlah kalian mengikuti seorang yang dia itu banyak apa? Bersumpah lagi hina. Orang bersumpah itu tidak semua yang bersumpah lalu kita percaya padanya. Adiknya mungkin kenapa ya? Tanya. Tidak apa? Oh. Saya kira. Jangan kamu ikuti seorang yang suka apa? Bersumpah lagi hina. Ada pihak untuk mempercayakan orang itu muamalahnya dengan apa? Banyak bersumpah. Wallahi begini, begini. Dikit-dikit demikian. Padahal dia apa? Dengan sumpahnya dia itu sesungguhnya menghinakan dirinya. Karena apa? Kenyataannya tidak benar. Wallah saya tidak demikian. Padahal dia demikian. Wallahi begini. Padahal dia jatuh dalam perkara-perkara yang tidak benar tadi. Jangan ikuti orang-orang seperti itu. Jangan ikuti orang seperti itu. Allah Azza wa Jal mengatakan demikian. Ditambah apa? Hamazin yang suka mencela. Kan daya tariknya tinggi kan begitu ya. Untuk memikat orang, untuk mempercayakan orang. Sumpah itu asalnya secara zahirnya orang apa? Menerima kan begitu. Kalau sudah bersumpah, apa yang kita lakukan? Ya kita menerima dengan sumpah dia. Tetapi dia seorang yang tercela, hamazin. Dan melakukan perbuatan yang tercela. Masya'in binamim. Kamu jangan ikuti, kamu jangan turuti orang-orang yang suka apa? Bersumpah lagi hina, yang suka mencela dan kesana kemari apa yang dia perbuat? Namimah. Sana duduk bercerita, iya betul. Kemarin dia bercerita bahwa kamu begini-begini. Sudah selesai. Berpura-pura apa? Berpura-pura setelah mereda, dia pindah ke tempat yang semula dia tuju. Cerita lagi, iya. Barusan saya dari sana, dia mengatakan kamu begini-begini. Anda selesai, seolah-olah sebagai penasehat. Jangan begini, jangan begini. Redakan, pindah lagi kan begitu. Terus, tujuannya untuk merusak. Tujuannya untuk merusak hubungan dua orang. Dan hati-hati masuknya pihak luar ke ranah ataupun daerah keluarga kita. Kan banyak orang kadang-kadang ingin masuk kepada urusan rumah tangga orang. Masuk dalam kondisi sudah baik, sudah terjadi hubungan yang bagus, masuk satu pihak. Supaya apa? Suami istri tadi terjadi perceraian, wal'iyadzubillah. Nah. Pada kalimat masya'im binamim wa la tuti' kulla halafin mahim hammazin masya'im binamim, Ibn Katsir rahimahullah mengatakan yamshi bin namimah bainan nas, dia berjalan di tengah-tengah manusia, ke kelompok ini, ke kelompok itu, ke pihak ini, ke pihak situ. وَيُحَرِّشْ بَيْنَهُمْ, lalu dibuat tahrish, perseteruan, hubungan yang tidak baik. وَيَهْنِسْ كَمَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهِ, dan juga membuat al-hams, yaitu perbuatan di mana seorang mencela, kesan dilaporkan mencela pihak sana, ke pihak ini, dilaporkan mencela pihak sebelah, kan begitu. Nah, barakallahu fikum. Adapun pada hadis, yaitu yang diriwayatkan Ibnu Abbas atau riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Abbas, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di qabrain. Di satu ketika Nabi pernah melewati dua kuburan. Dan sebagian ilmu mengatakan di babi. Suatu ketika beliau melewati kuburan di Baqi'. Wahuma yu'adzaban, mendengar bahwa dua penghuni kuburan sedang diazab. Wahuma yu'adzabani fi kabirin, padahal sebab, sebagian memaknai sebab pengazabannya itu bukan urusan besar. Bukan urusan apa? Besar. Naam. Bala innahu kabirun. Tetapi sesungguhnya itu masalah yang besar. Kan begitu ya. Orang menyangka itu tidak besar, padahal itu perkara yang apa? Besar akibatnya. Barakallahu fikum. Amma ahaduhuma kana yamshi binamimah. Orang menganggap namimah, suka bikin apa, cekcok tadi, suka bikin tengkar, suka bikin agar kedua pihak tidak bagus hubungannya. Itu sebagian orang kan menganggap itu masalah apa? Ringan. Padahal ini besar. Salah satunya kenapa diazab ialah karena dia kesana kemari mengadu domba. Wa amal akhar, adapun yang satunya kenapa diazab? Fakana la yastatiru min bawlih. Atau sebagian riwayat la yastanzi an bawlih. Dia tidak berbersih dari apa? Kencing. Itu buang air kecil. Dan terdapat riwayat yang sahih yang disahihkan Syekh Al-Albani, istanzihu minal bawl. Bersucilah. Berbersihlah dari buang air kecil. Fa in 'amata 'adzabil qabri minhu, karena sebab keumuman manusia diazab di alam kubur itu dari apa? Tidak suci ya, tidak bersih dalam hal istinja, bahkan tidak beristinja. Bahkan tidak apa? Beristinja. Naam. Fa barakallahu fikum. Maka seorang muslim hendaknya menjaga diri dari akan datangnya azab. Akan datangnya azab. Dan adapun azab kubur, sesuatu yang nyata, bermakna perkaranya ialah hakiki. Azab kubur perkaranya hakiki. Dan tidak boleh seorang kemudian ragu karena belum mendengar kejadian tersebut, belum pernah melihatnya, belum pernah menyaksikannya, na'am, atau belum pernah merasakannya. Fa Al-Quran, demikian pula hadis Rasul, jika memberitakan hal-hal yang gaib, sepantasnya bagi kita ialah apa? Mengedepankan kepada apa? Meyakini dan mempercayai. Meyakini dan mempercayai. Dan bukan satu tuntutan seorang harus apa? Merasakannya, menimpa padanya, melihatnya, mendengarnya. Karena berita gaib tiada lain, kita diperintahkan untuk membenarkan karena datangnya berita itu dari siapa? Dari orang yang benar, dari orang yang jujur, yaitu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makna daripada qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yu'adzabani fi kabirin bala innahu kabirun." Makna bahwa sesungguhnya urusannya bukan besar, tetapi besar. Masalahnya apa? Bukan masalah besar, tapi apa? Menjadi besar. Dikatakan bahwa atanadhuf minan najasa al-baul, seorang dalam kondisi tidak suci, tidak bersih dari buang hajat, yaitu air kecil dan namimah, itu dikatakan syai'ani saghiran, masalah yang kecil, remeh, kan begitu ya. Dan demikianlah kenyataannya. Orang bermudah-mudah. Orang menganggap apa? Kecil masalahnya. Orang menganggap ringan masalahnya. Walakin azabuhuma syadid. Namun Nabi mengatakan bala innahu kabirun, tapi akibatnya, azabnya itu besar. Azabnya besar. Bahkan seperti yang tadi kita sampaikan, keumuman sebab manusia itu diazab di alam kubur ialah karena seorang tidak apa? Bersuci dari selepas buang air kecil. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain dari sahabat Hudzaifah sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kata Hudzaifah, aku mendengar Nabi berkata, la yadkhulul jannata qattatun, tidak akan masuk jannah kecuali seorang yang qattat. Pada riwayat Muslim, makna qattat dikatakan la yadkhul jannata namam, tidak akan masuk ke dalam jannah seorang yang suka berbuat namimah. Dan tadi malam telah kita jelaskan bahwa yang dimaksud tidak akan masuk, kalau dia seorang yang mukmin, seorang yang mukmin yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan baik yang dia lakukan, tetapi ada apa? Cacat pada apa? Lisan dia, yaitu melakukan apa? Namimah. Nah, dosa itu membuat dia tertunda dari masuknya ke dalam apa? Jannah. Ditunda dia. Bukan kemudian tidak dimasukkan, dimasukkan tetapi tertunda. Kembali terkait dengan hadis ini pula, Allah mengancam tidak akan masuk jannah seorang yang berbuat apa? Namimah. Berarti kalau ada orang yang berbuat namimah, itu boleh dikafirkan tidak? Boleh tidak kita mengatakan dia kafir? Kalau fahamnya orang khawarij, hadis-hadis yang semacam ini termasuk hadis yang mereka gunakan untuk mengkafirkan seorang pelaku dosa. Lihat, Allah mengatakan, Rasul mengatakan tidak masuk jannah. Berarti apa? Tidak diperbolehkan, kan? Dihalangi. Berarti apa? Siapa yang dihalangi masuk jannah? Orang kafir, kan begitu? Yang dihalangi masuk jannah ialah orang kafir. Dengan begitu bahwa seorang yang berbuat namimah, walaupun dia sholat, puasa, dan seterusnya, nampak padanya ibadah, dia kafir. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak akan masuk jannah seorang yang berbuat namimah. Ini termasuk salah satu syubhat, kerancuan berpikir pada kerancuan yang salah dan fatal dari syubhatnya khawarij yang mengkafirkan orang-orang yang jatuh dalam perbuatan dosa besar walaupun dia seorang ahli tauhid. Kalau ada pertanyaan, mungkinkah seorang yang bertauhid kepada Allah, mungkinkah seorang yang bertauhid kepada Allah, yaitu yang tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, yang beribadah hanya kepada Allah, jatuh dalam perbuatan ini? Jawabannya apa? Mungkin. Mungkin seorang jatuh dalam perbuatan tersebut. Juga ayat yang tersebut dalam surat An-Nisa pada ayat yang ke-116. Dalam surat An-Nisa pada ayat yang ke-116, Allah Azza wa Jalla memberitakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni barang siapa yang menyekutukan Allah. Barang siapa yang menyekutukan Allah. Umum bentuk kesyirikan itu. Bahkan yang kecil pun demikian, Allah tidak akan mengampuni. Sebagian ulama mengatakan bahwa termasuk dosa yang dikatakan syirik kecil seperti riya, kan begitu ya, itu juga termasuk yang tidak akan Allah ampuni. Naam. Bahkan riya termasuk apa? Kabairu dzunub. Akbaru kabair. Dosa besar yang terbesar ialah apa? Tentang riya. Syirkul asghar. Allah tidak akan mengampuni siapapun yang melakukan perbuatan yaitu menyekutukan Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tetapi mengampuni bagi pihak. Siapa mereka? Yang selain mereka-mereka yang berbuat apa? Kesyirikan. Mengampuni orang-orang yang tidak menyekutukan Allah. Apakah seorang berbuat apa tadi? Namimah atau bukan. Riya tergolong kepada dosa yang apa? Syirik. Tapi kecil. Yaitu melakukan perbuatan dosa. Apakah besar? Kan begitu ya. Dan belum sempat bertobat. Seorang yang belum sempat bertobat jatuh dalam dosa besar. Yang sahih, yang benar atas bimbingan para ulama manhaj al-sunnah, mereka kalau masih dikatakan orang yang bertauhid, yang mengesakan Allah, tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, meninggal membawa dosa besar dan belum sempat bertobat, apa? Tahta masyiatillah. Di bawah kehendak, naungan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya? In azabahu. Atau insya azabah. Kalau Allah menghendaki akan diproses, diazab terlebih dahulu. Wa insya ghafar lahu. Kalau Allah menghendaki untuk diampuni dan tanpa ada proses azab, akan diampuni dan dimasukkan ke dalam apa? Jannah. Meskipun kadang seorang dimasukkan dalam jannah bukan bersama rombongan yang apa? Pertama. Tapi ditunda masuknya. Ditunda masuknya. Dan khawarij, barakallahu fikum, mereka membangun salah satu pijakan yang mereka jadikan untuk manhaj mereka ataupun keyakinan mereka, akidah mereka, mengkafirkan kaum muslimin, yang jatuh dalam perkara dosa besar ialah mengambil nas, yaitu dalil yang sifatnya wa'id, ancaman. Mereka mengambil nas, dalil, Al-Quran, Sunnah yang punya nilai ancaman, tetapi mereka tarakat adillatur rojak, ditinggalkan ayat, hadis yang mana dalam ayat atau dalam hadis itu ada harapan. Contoh ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqatu na'am afan kul ya ibadialladzina asrafu, kul ya ibadialladzina asrafu, wahai hamba-hambaku. Allah azza wa jalla menyeru, menyebut, wahai hamba-hambaku, kul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang mereka itu apa, melampaui batas atas perbuatan dirinya, jatuh dalam perkara dosa, kemaksiatan. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari mengharap apa, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfiru dhunuba jami'a, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa apa, semuanya. Nah, ayat ini seolah-olah difahami bahwa semua dosa tanpa kecuali syirik pun juga apa, akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Asy-Syangkiti rahimahullah menyebutkan bahwa ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi harapan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas, berbuat dosa, kesalahan, lalu meninggal dalam kondisi apa? Belum sempat bertobat. Jangan dalam kondisi apa? Berputus asa dari mengharap rahmat Allah. Karena Allah mengampuni semua dosa yang diperbuat. Dikatakan Imam Syangkiti, ayat ini ada kaitannya dengan apa? Surat An-Nisa. Yaitu yang tidak akan Allah ampuni ialah apa? Kesyirikan. Seorang yang dalam kondisi meninggal dan belum sempat bertobat ialah kesyirikan. Adapun ketika sebelum meninggal bertobat kepada Allah dari kesyirikan yang dia jalani, masalahnya apa? Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni. Tetapi ini berlaku bagi orang yang meninggal belum sempat bertobat. Tidak menyekutukan Allah, tetapi berbuat perbuatan dosa walaupun besar. Allah mengatakan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni selain daripada kesyirikan. Khawarij ketika mengambil dalil-dalil yang sifatnya ancaman dan meninggalkan dalil-dalil yang sifatnya berupa harapan, menjadi tersesatlah, tidak menggabungkan mereka. Maka termasuk fatal akibat yang membahayakan kalau seorang dalam mempelajari agama itu apa? Tidak memahami ayat-ayat atau hadis dengan keutuhan. Nah, seringkali terjadi apa? Tersesat. Khawarij contohnya. Semangatnya dalam hal apa? Semangatnya dalam hal mengingkari satu kemungkaran. Bahkan apabila kita jumpai seringkali di negara manapun yang nampak seolah-olah kan, yang nampak semangat amar ma'ruf nahi mungkar, siapa? Mereka-mereka yang punya faham apa? Khawarij, seolah-olah. Barakallahu fikum. Tapi mereka melampaui batas pengkafirannya sampai kepada daerah kaum muslimin. Mereka menganggap itulah ancaman yang Allah ancamkan kepada mereka. Namun mereka lupa dengan ayat-ayat atau hadis yang menunjukkan kepada harapan kepada manusia. Manakala mereka bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. (Tuh) Demikian pula Mu'tazilah. Demikian pula Mu'tazilah. Sepakat dengan Khawarij ketika di akhirat. Khawarij sama-sama dengan Mu'tazilah. Fahamnya cocok, serupa, sama kalau di akhirat. Tapi di dunia mereka mengatakan penamaan kepada seorang yang jatuh dalam kemaksiatan, julukan kepada seorang yang jatuh dalam perkara dosa, Mu'tazilah mengatakan al-manzilatu baina manzilatain. Apa maknanya? Seorang berada pada satu posisi di antara dua posisi. Misal, ini posisi mukmin, ini posisi apa? Kafir. Dia mengatakan jangan dikatakan muslim. Jangan dikatakan muslim, satu manzilah muslim, satu manzilah kafir. Orang yang berbuat kemaksiatan jangan dikatakan muslim. Kenapa? Dia berbuat apa? Kemaksiatan, kan begitu. Jangan pula dikatakan kafir. Jangan pula dikatakan apa? Kafir, karena dia masih muslim. Terus bagaimana? Ya jangan katakan kafir, jangan katakan muslim. Terus apa? Kan begitu ya. Karena terkait dengan seorang muslim dan orang kafir itu ada muamalah waktu di dunia. Itu fungsinya. Kan ada aturan dalam Islam bagaimana kita bermuamalah dengan orang muslim dan bagaimana kita bermuamalah dengan apa? Orang kafir. Nah, kalau sekarang kita bermuamalah dengan tadi orang tadi yang dikatakan Mu'tazilah. Gimana apa orang ini? Dia bukan muslim, dia bukan kafir. Terus saya harus menempatkan di mana ini muamalahnya? Kan begitu. Tapi di akhirat, hari di akhirat nanti, kalau mereka sudah meninggal dan Allah bangkitkan semua, mereka mencocoki, sepakat dengan pahamnya Khawarij, bahwa mereka kafir. Mereka apa? Kafir dimasukkan ke dalam neraka. Naam. Ahlu sunnah mengatakan bahwa seorang yang jatuh dalam perkara dosa, dosa besar maupun yang lain, maka dikatakan apa? Huwa muslimun. Dia muslim, tetapi apa? Naqisu imanih. Berkurang kadar imannya. Atau mungkin dikatakan muslim, mukmin yang apa? Fasik. Muslim, mukmin yang fasik. Untuk menyanggah, membantah faham Mu'tazilah itu dengan ayat yang tersebut dalam surat At-Taghabun. Kalau tadi ya, kita mengambil alur kalau membantah orang Khawarij yang mengatakan bahwa seorang apa yang jatuh dalam perkara dosa diancam dengan apa neraka, pasti apa kesimpulannya? Kafir, kan begitu. Bantahan kepada mereka ialah ayat yang tersebut dalam surat An-Nisa. Ayat yang tersebut pada surat An-Nisa yang telah kita bacakan. Yaitu pada ayat yang ke-116. Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal tidak akan mengampuni seorang yang apa? Menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah. Allah tidak akan mengampuni sama sekali. Naam. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Namun mengampuni selain pihak-pihak yang mereka itu apa? Jatuh dalam dosa tapi bukan kesyirikan. Kan begitu. دُونَ ذَٰلِكَ. Kepada siapa? Kepada yang Allah kehendaki. Itu jawaban ayat atas orang-orang apa? Apa? Khawarij. Mu'tazilah mengatakan orang yang jatuh dalam dosa besar dikatakan bukan muslim, bukan kafir. Dalam surat At-Taghabun pada ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi khalaqakum." Dialah Allah yang menciptakan kalian, yaitu manusia. "Faminkum kafirun wa minkum mu'minun." Allah Azza wa Jalla menyampaikan, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian. Di antara kalian ada yang mukmin, di antara kalian ada apa? Yang kafir. Dan Allah tidak menyebut yang ketiga. Di antara kalian ada yang apa? Di antara apa? Dua posisi. Jelas. Ada di antara kalian yang mukmin, ada di antara kalian yang kafir. Barakallahu fikum. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membagi manusia menjadi apa? Dua bagian. Menjadi dua bagian. Apakah dia kafir, apakah dia mukmin? Dan tidak ada pembagian yang ketiga. Terus bagaimana kita menamakan? Kalau mukmin jelas, kalau mukmin jelas, kalau kafir jelas, terus bagaimana dengan kita menamai seorang mukmin yang jatuh dalam perkara apa? Dosa-dosa besar tadi. Padahal mereka diancam, Allah tidak akan memasukkan dia ke dalam jannah ketika berbuat apa? Namimah, kan begitu. Ancaman tidak masuk ke dalam jannah kepada orang-orang yang kafir, kan begitu. Jawaban bahwa kepada pihak, kepada orang mukmin, orang muslim yang dia tidak menyekutukan Allah tapi jatuh dalam perkara dosa, apa tadi? Mukminun muslimun tapi fasik. Seorang yang jatuh dalam kefasikan masih muslim, masih mukmin. Walaupun imannya tidak utuh. Naam. Ada padanya apa? Kekurangan dan menurun nilai keimanannya. Demikian pula terkait dengan namimah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, kalau tadi seorang yang berbuat namimah tujuannya tadi apa? Merusak, kan begitu ya. Hal itu bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Pada surat Al-Anfal ayat yang pertama, Allah memerintahkan agar kita itu hidup menjadi orang-orang yang apa? Membuat perbaikan. Dalam surat Al-Anfal pada ayat yang pertama, fattaqullah. Bertakwalah kepada Allah, wa aslihu dzata bainikum. Perbaikilah. Kalau ada sesama kalian yang terjadi apa? Rusak hubungan, diperbaiki. Jangan yang sudah baik justru kita apa? Melakukan upaya untuk kita rusak. Perbaikilah hubungan sesama kalian. Kalau ada terdengar seorang yang dalam kondisi tidak baik, selesaikan. Selesaikan supaya terjadi kebaikan. Naam. Juga firman Allah dalam surat Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu. Kalau sampai terjadi ada dua kelompok orang mukmin yang mereka itu apa? Saling terjadi apa? Peperangan. Yaitu perseteruan yang tidak apa? Yang tidak baik, tercela. Fa aslihu bainahuma, islahlah. Perbaikilah apa? Kedua belah pihak. Itu di antara ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa Allah memerintahkan kepada manusia untuk melakukan perbaikan dan bukan untuk apa? Melakukan kerusakan. Naam. At-taghabun huwalladzi khalaqakum faminkum mu'min atau faminkum kafirun waminkum mu'minun. Bantahan kepada siapa ini? Mu'tazilah. Jadi surat An-Nisa pada ayat yang ke-116 untuk menyanggah kepada orang apa? Khawarij. Mu'tazilah. Mereka mengatakan manusia yang mukmin, yang muslim, yang jatuh dalam perbuatan dosa besar, itu dikatakan dia bukan mukmin, bukan kafir. Terjadi kebimbangan. Dia bukan mukmin. Kenapa bukan mukmin? Karena dia melakukan perbuatan dosa besar. Ketika dia kata, kenapa tidak kafir? Karena dia masih mukmin, kan begitu. Masih menampakkan amal kebaikan. Maka Allah beritakan dalam surat At-Taghabun pada ayat yang ke-2, "Wallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun." Allah lah yang menciptakan kalian. Allah membagi manusia. Di antara kalian ada yang kafir dan di antara kalian ada yang mukmin. Termasuk salah satu perihal yang sering terjadi ataupun sering nampak di tengah-tengah kehidupan manusia. Alhamdulillah. Adalah merusak hubungan, kita masih pada pembicaraan namimah, merusak hubungan tadi antara dua orang yang diikat dengan tali pernikahan. Seorang berusaha untuk merusak dua hubungan manusia yang diikat dengan tali pernikahan. Tentunya ini perkara yang syaitan, kita mengenal maka itu syaitan, jaring-jaring syaitan, tipu-tipu daya syaitan, itu termasuk perkara yang sangat disenangi oleh syaitan dan dianggap berhasil kalau sampai membuat hubungan dua orang yang diikat dengan tali pernikahan itu diputus, dibuat cerai. Tidak bermakna bahwa perceraian itu sesuatu yang tercela. Kalau memang sudah ada upaya pengislahan, upaya perbaikan, dan memang tidak bisa, maka terjadi yaitu satu keputusan untuk dipisah antara seorang laki-laki atau seorang suami dengan istrinya. Para ulama juga menyebutkan, lalu apakah perbedaan antara riba dengan namimah? Apakah perbedaan antara ghibah dengan namimah? Apakah dua hal ini terjadi kesamaan ataukah ada sisi perbedaan? Seperti yang tadi telah kita sampaikan bahwa namimah ialah menukilkan. Menukilkan keadaan seorang, menukilkan pembicaraan dari suatu kaum kepada pihak yang lain dalam rangka untuk timbulnya kerusakan. Nah, di sini apakah pihak tadi yang dinukil tentang pembicaraannya itu mengetahui halnya apakah tidak? Apakah mengetahui halnya apakah tidak? Adapun ghibah dzikruka akhak bima yakrah, dan para ulama mengkhususkan ialah menyebut urusan saudaranya dalam kondisi ghaibatihi, yang mana orang tidak tahu, yang kita kata-katai tadi ataupun yang kita burukkan tentang tentang kehormatannya, kita jelekkan, kita jatuhkan kehormatannya. Al-Hafid mengatakan umumnya ghibah ialah dipakai untuk mengatakan seseorang bahwa si fulan demikian dalam keadaan dia tidak tahu apa yang kita katakan. Tapi kalau namimah, apakah orang yang tadi kita nukilkan pembicaraannya dia tahu atau tidak, itu bukan menjadi persyaratan. Itu bukan menjadi persyaratan. Tetapi dua-duanya juga bertujuan untuk munculnya kerusakan, kan begitu? Begitu, kata para ulama. Ada satu sisi perbedaan, satu sisi kesamaan. Sehingga untuk dikatakan bahwa antara ghibah dengan namimah dua hal yang sama juga tidak. Dua hal yang berbeda juga tidak. Ada satu sisi terjadi keserupaan. Keserupaannya merusak. Tujuan ialah merusak. Perbedaannya Kalau pada ghibah, pemakaian yang benar atau umum ialah orang yang kita cela itu tidak mengetahui apa yang kita ucapkan. Pada namimah tidak dipersyaratkan. Pada namimah tidak dipersyaratkan. Nah, berikutnya termasuk celaan pada lisan atau tercelanya lisan ialah al-kadzib. Yang ketiga ialah dusta. Yang namanya al-kadzib itu definisinya huwa ma khalafal waqi'. Yang namanya dusta adalah segala perkara yang bertentangan dengan kenyataan. Namanya dusta, perkara yang bertentangan dengan kenyataan. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ghibah termasuk ciri perangai kepribadiannya orang-orang munafik. Ciri perangai atau sifat dari orang munafik. Pada Sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah menyampaikan ayatul munafik thalas. Ayat tanda, ciri, pertanda seorang dikatakan ada padanya kenifakan itu tiga hal. Idza haddatsa kadzab, kalau bicara dia dusta. Kalau bicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlaf, kalau berjanji dia apa? Mengingkari, menyelisihi. Wa idza tumina khana, kalau dipercaya dia berkhianat. Naam. Nasallallahu lana wa lakum wal afiyah min hadhil khisal wa hadhil sifat. Semoga Allah Azza wa Jal menghindarkan kita, menjauhkan kita, membersihkan kita dari tiga sifat ini. Yaitu kalau bicara apa? Dusta. Kalau berjanji tidak pernah apa? Ditepati. Kalau dipercaya apa? Khianat. Dan tidak bermakna tentang tanda kemunafikan ada tiga, lalu kita mengatakan pada seorang yang dia suka berdusta atau jika dipercaya khianat, ya akhi kamu ini munafik, kan begitu ya. Sampaikan dengan ibarat yang lebih apa? Lebih bagus. Ada padamu tanda-tanda apa? Nifaq. Ada padamu tanda-tanda nifaq. Karena siapapun untuk dikatakan bahwa kamu munafik, berat. Dan siapapun orangnya mungkin tidak senang. Tapi kita katakan, saya khawatir ada pada tanda, atau ada pertanda pada diri Anda, perangai-perangai orang-orang apa? Munafik. Naam. Rasulullah SAW juga memberitakan tentang akibat kedustaan. Akibat seorang yang berbuat dusta. Kepada perihal apa? Dusta tadi menyeret kemana? Qala alaihi salatu wassalam. Bersabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Inna sidqa yahdi ilal bir. Kejujuran. Kejujuran. Itu membawa petunjuk. Memberi petunjuk seorang kepada apa? Jalan yang baik. Kalau kita jujur, kita menjaga kejujuran, namanya kebaikan, kejujuran, tidak pernah apa? Berbohong. Itu memberi petunjuk, membimbing seorang kepada apa? Kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan namanya kebaikan itu membimbing seorang kepada jannah. Wa mayazalu rajulu yasduq wa yataharra sidqa. Dan seorang itu ketika berada pada kejujuran dan berusaha, berupaya untuk jujur, hatta yuktab indallahi siddiqan, sampai kemudian seorang dicatat, seorang ditulis di sisi Allah bahwa dia seorang yang jujur. Barakallahu fikum. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, yang namanya kedustaan itu menyeret, membawa seorang kepada apa? Perbuatan keji. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan namanya kekejian membawa kepada apa? Neraka. Wala yazalul abdu yaghdhib wa yataharra al-kadhiba, dan tidaklah seorang hamba berada pada kebohongan dan terus setiap kali dia berucap sengaja untuk berbohong, hatta yuktab indallahi kadzaban, sampai dicatat di sisi Allah bahwa dia apa? Pembohong. Bahwa dia pembohong. Fa Allah musta'an. Akibat daripada orang yang suka berdusta, tentunya manusia akan menjauhi dan tidak akan mempercayai. Pembicaraannya tertolak, bahkan dia dibenci oleh banyak pihak, itu kalau dalam keadaan apa, dia bohong. Dan sejelek-jelek, ataupun betapa jeleknya, betapa buruknya akibat daripada kebohongan, dan betapa mulianya dan bagusnya kejujuran di sisi Allah dan di sisi manusia. Naam. Dan kebohongan termasuk kabairu dzunub. Kedustaan, kebohongan termasuk kabair adzunub. Perlu diketahui bahwa kebohongan walaupun diharamkan kepada sesama manusia, kebohongan dikatakan diharamkan kepada sesama manusia, tetapi kebohongan yang paling besar, kebohongan yang paling besar, seorang dikatakan pendusta dengan kedustaan yang besar kalau dia berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Arti kata kalau manusia itu dengan manusia saja sudah berdusta, apalagi kepada Allah dan Rasulnya. Maka dikatakan bahwa seorang dikatakan kedustaannya itu terbesar kalau dustanya atas nama Allah dan Rasulnya. Di antara bentuk-bentuk praktek-praktek yang para ulama menggolongkan jatuh atau hal itu berupa kebohongan, apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah, atau afwan, riwayat yang dikatakan oleh Imam Ahmad, riwayat yang dikatakan dalam riwayat Imam Ahmad dari jalan Abu Hurairah Ibnu Syihab an Abi Hurairah, sebuah riwayat yang dikeluarkan Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, man qala li sabiyyin, barang siapa yang berkata kepada seorang anak, sobi, itu anak kecil, bocah gitu ya. Siapa yang berkata kepada anak atau bocah, ta'al, kemarilah, haka thumma lam yu'ti fahiyya kadhibah, ini untukmu, kan begitu. Mari sini kamu, kan begitu. Marina, sini, ini untukmu. Kemudian pas mau diambil, jangan dulu, kan begitu ya. Jangan dulu. Dan tidak memberikannya, lalu dia tidak memberikannya, ini tergolong kepada apa? Dusta. Kepada dusta. Kadang mungkin kita lakukan seperti itu, kita berbuat seperti itu supaya apa? Anak mendekat kepada kita, atau dia pulang, taat, sini, pulang, ini apa ini? Iya, saya pulang. Hah. Pas mau diambil, jangan dulu, kan begitu. Simpan, tidak diberikan. Dikatakan pada hadis ini oleh dengan sanad seperti ini bahwa dikatakan terdapat inqita, terputusnya apa? Riwayat. Terputusnya riwayat karena Ibnu Syihab lam yasma min Abi Hurairah. Az-Zuhri dengan lakabnya yaitu Ibnu Syihab Az-Zuhri tidak mendengarkan dari Abu Hurairah. Namun perkara ini juga digolongkan oleh para ulama tergolong kepada perkara apa? Kedustaan seorang ibu mengatakan kepada anaknya, "Marina, saya beri kamu seperti ini," atau seorang ayah, "Mari, saya beri kamu seperti ini." Itu juga digolongkan, dikategorikan termasuk apa? Kedustaan. Adapun riwayat yang tadi kita bacakan, yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Hurairah, dikatakan tergolong kepada hadis yang ada padanya cacat. Naam. Kenapa? Akibat seorang ayah, seorang ibu membiasakan berdusta kepada anaknya. Membiasakan berdusta kepada anaknya akan mengakibatkan kepada sang anak tadi juga terbiasa pula. Berarti sebagai bentuk apa? Pengajaran. Sebagai bentuk pengajaran yang terekam pada apa? Fikrahnya. Oleh sebab itu, walaupun kepada anak kecil, seorang yang masih bocah, tidak diperbolehkan seorang juga untuk apa? Berdusta. Bahkan di zaman jahiliyah, dusta itu tercela. Ketika Abu Sufyan bersama rombongan ke arah Syam, mereka diundang oleh kerajaan Romawi, Azim Rum, pembesar Romawi, Heraklius. Iya, pernah dengar ya, kerajaan Romawi itu Azim Rum itu Heraklius. Ditanyakan kepadanya terkait dengan, "Aku mendengar bahwa di tempat kalian ada seorang yang bernama Muhammad," katanya iya. Lalu ditanyakan pula, "Siapa yang bersamanya?" Dikatakan orang-orang miskin. "Apakah dulu kakeknya itu ada yang pernah jadi raja?" Katanya tidak. Kan begitu. Sebelumnya, Heraklius bertanya, "Siapa di antara kalian yang dekat?" Artinya, apa punya kekerabatan dengan orang ini, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Abu Sufyan maju, menyampaikan, "Saya orangnya." Di belakangnya teman-temannya yang masih dalam kondisi apa waktu itu belum masuk Islam. Kata Abu Sufyan ketika muncul pertanyaan itu menengok ke belakang. "Kalaulah bohong," katanya. "Kalaulah bohong itu bukan menjadikan celaan, saya akan berbohong. Tapi nanti kalau saya menjawab yang berbeda, apa kata orang-orang dan teman-teman saya di belakang?" Itu apa? Orang Arab. Di awal-awal walaupun belum sampai kepada mereka apa? Ajaran Islam. Naam, barakallahu fikum. Nah, duhur. Baik. Insyaallah kita cukupkan sementara, kita skors untuk salat duhur. Barakallahu fikum. Tafadhalu, hafizakumullah.